Kita masih punya beberapa menit untuk bersama di Mario Teguh Golden Ways. Saya akan langsung berikan kesempatan kepada audiens memberikan pertanyaannya. Siapa lagi di antara Anda yang siap untuk bertanya? Angkat tangan. Ya, saya persilahkan. Silahkan. Yes. Salam super Pak Mario dan Mas Hilbram. Salam super. Nama saya Hilda dari Jakarta. Yes, Mbak Hilda. Sebagai anak muda, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang mudah disetujui di tengah lingkungan yang sebagian besar orang-orangnya lebih tua dari kita? Terima kasih. Oh, super sekali. Kalau begitu ini saya langsung berikan tekniknya ya. Sahabat Indonesia yang muda, saya langsung berikan tekniknya. Mana mikrofonnya tadi? Saya pinjam. Anda pegang ini. Nama Bapak? Leo. Pak Leo. Pak Leo, perhatikan ya. Pak Leo tidak mungkin mengatakan tidak kepada saya. Pak Leo, setelah kita selesai acara taping ini, kita semua akan Bapak traktir, karena nama Bapak Leo, bukankah begitu? Benar. Benar, good. Satu nah, benar. Betul ya. Apapun yang kita makan akan dibayar oleh Pak Leo, karena Pak Leo adalah pecinta program Golden Ways, bukankah begitu? Benar. Lihat ya, itu teknik yang namanya inserted yes. Ya yang disisipkan. Saya bisa minta apapun, lalu saya tanya satu pertanyaan yang jawabannya ya. Di otopsi ya, Pak Leo. Leo, setelah program ini kita semua akan pergi makan dan Bapak akan bayar. Nama Bapak Leo, bukankah begitu? Benar. Betul. Lihat teknik bicara itu, sederhana loh ya. Kalau Anda tidak hati-hati, tidak awas, banyak orang yang sudah terlatih sekali untuk bicara dengan teknik ini. Nah, kalau Anda muda sekali, lalu lihat ini ya. Anda bicara ini semua pertemuan gubernur se-Indonesia. Anda umur 27 tahun, lalu mengatakan, Bapak-bapak gubernur yang menginspirasikan kebaikan dalam hidup saya sangat setuju dengan pendapat umum dan pasti pendapat Anda bahwa membersihkan sungai adalah salah satu tindakan kepemimpinan yang baik. Karena air yang bersih itu penting, bukankah begitu? Ya. Mau apa lagi? Saya tanyanya air bersih. Lihat. Jadi jangan lagi ragu-ragu bahwa kita yang muda bisa sangat powerful. Satu lagi, coba. Ibu, nama ibu? Rasila. Ibu? Rasila. Ibu Rasila, ibu. Ibu Rasila tidak mungkin dengan mudah bersetuju untuk menyanyi di depan. Kalau saya minta menyanyi di depan. Sehingga saya harus permudah permintaan saya dengan ibu Rasila. Kalau ibu harus menyanyi ke depan, ibu memilih menyanyi sendiri atau saya temani? Temanin. Ditemani. Lihat itu. Ditemanin. Karena saya tidak meminta beliau menjawab ya dan tidak. Saya meminta beliau memilih antara menyanyi sendiri yang penuh risiko dengan menyanyi saya temani. Padahal saya bisa menemani tanpa menyanyi. Lihat. Yes? Nah, kadang-kadang kita melihat kehidupan ini sulit. Hanya sebetulnya tidak sesulit itu, hanya karena kita tidak tahu caranya. Sabarlah, dengarkan orang-orang yang sudah mengarungi karir yang sama. Pilih orang-orang yang Anda kagumi di bidang Anda, tiru cara-caranya. Cari dari mereka yang muda, lalu usahakan Anda menggunakan teknik-teknik mereka semudah mungkin dalam karir Anda. Lalu berbahagialah bahwa keberhasilan itu sebetulnya hak. Orang yang tidak berhasil itu belum mendatangi haknya. Sekarang datangilah dengan sikap yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan cara-cara yang baik. Begitu. Super sekali tekniknya, Pak. Sangat bermanfaat. Terima kasih untuk berbagi bersama kita. Di akhir program ini, boleh kiranya kita minta kepada Pak Mario untuk memberikan kesimpulan dari program kita berhasil semudah mungkin. Terima kasih, Mas Hilbram. Sahabat Indonesia yang dicintai Tuhan, kita semua ingin berhasil semudah mungkin, sehingga kita bisa menggunakan waktu setelahnya untuk betul-betul menjadi pribadi yang damai, yang gembira, penuh kesyukuran dalam melayani orang lain. Nah, Anda tidak mungkin bisa menjadi pribadi yang berhasil semudah mungkin, kita, Anda dan saya, kalau kita melalaikan penggunaan waktu. Kalau kita bersumpah, kita menggunakan demi Tuhan. Kalau Tuhan bicara serius, beliau mengatakan demi masa. Karena kalau dihitung dari sisi penggunaan waktu, sebetulnya kita semua sedang merugi. Jadi, kalau mau menjadi pribadi yang didahulukan keberhasilannya dalam hitungan waktu, selalu upayakan untuk sadar mengenai nilai Anda dalam setiap potongan waktu. Jika Anda sadar mengenai berapa nilai Anda setiap potongan waktu, bukan hanya alam, tetapi semua yang ada dalam kewenangan Tuhan disuruh menghormati kita. Jadi, perhatikanlah penggunaan waktu Anda dan pastikanlah penggunaan waktu Anda bernilai, lalu perhatikan apa yang terjadi. Pastikan penggunaan waktu Anda bernilai, lalu perhatikan apa yang terjadi. Dengan demikian sudah sama-sama kita saksikan program Mario Teguh Golden Ways di kesempatan kali ini. Dalam jiwa muda kita, tentunya dengan harapan juga kepada Tuhan bahwa kita akan segera menjadi pribadi yang lebih sukses. Saya Hilbram Lunar, mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam super.